Maka saya bilang Pak Prabowo keren, sudah tidak ada kecebong, sudah tidak ada kampret. Hei, para cebong, pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para alim, bapak-bapak kiai, wabil khusus zuriyah basyariyah ingkang telu menika mengeti haulipun panjenenganipun Kiai Muhammad Besari ingkang kaping 270 kalih. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, alhamdulillah kula ngaji haul mun ping 3. Nembe niki dirawuhi kalih wakil bupati. Alhamdulillah. Oh mriki napa? Saha kadang-kadang panitia yang telah nyengkuyung terlaksananya acara haul malam hari ini. Yakinlah setiap tetes keringat dan setiap rupiah yang Anda keluarkan tidak akan pernah sia-sia dan akan dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngapunten kula wau teko mboten ngenteni Mahalul Qiyam rampung lungguh soalé boyok kula lara banget. Kula pun patang dina ora mulih, ora ketemu bojo, boyoke ra kanggo malah lara kabeh niki jebulan. Ahmatamu ahem. Kang niki mangpuke titik meneh, iki wis bener sonmu tapi kurang mpuk titik. Cik rada atos kaya ndasmu iki ketok nggih. Mangpuke titik. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa ciri dan tanda-tanda seseorang itu bisa disebut sebagai wali, sebagai aulia? Kula lak cerita nasape Mbah Muhammad Besari, pertemuan pertama sudah saya sampaikan. Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad Tukum bin Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, bin Brawijaya Limo. Niku sangka garis nasab. Menawi kula nyeritake karomai Mbah Hasan Besari, Mbah Ilyas, Mbah Muhammad Besari, kula nggih sampun nate cerita. Salah satu keramate Mbah Muhammad Besari niku nyuwun sewu, menawi ngunduh degan ora perlu menek wit kelapa diawe mudun kiambak. Mila niku kula ajeng gawe keramate Mbah Muhammad Besari njajal degane tak awe teko dhewe apa ora iki. Mboten niki kula nyeritake nggih. Dadi Mbah Muhammad Besari niku rikala ketemu kali Mbah Donopuro niku Pak Wabub, Kramate niku rikala Mbah Nur Sodik niku ngelak ngersake ngunjuk ketemu wit kelapa ngunduh degan niku namung diawe tiba kabeh. Lajeng dikandani kalian Mbah Donopuro ngger carane ngunduh degan orang ngono. Pripun carane ngunduh degan diajari kalian Mbah Donopuro. Wit kelapa niku ditarik mentiung nembe dipendet setunggal. Lah jenengan dalu menika ngersake keramat sing pundi kula awe napa kula tiyungke. Napa kula gebuk ndase panitiane. Dan namanya orang hebat itu pasti punya musuh. Pasti banyak yang tidak suka. Coba Anda lihat sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niku ketok sektine mergo kathah musuhe. Mila lak jenengan dimusuhi uang niku tanda-tanda jenengan ajeng dadi wong hebat. Mila jenengan persani umpama perjalanan ngajine Gus Miftah niku tidak penuh dengan kontroversi. Ya tidak menarik. Selalu menimbulkan kontroversi. Ngaji karo lonte kontroversi. Ngaji karo LC kontroversi. Ngaji karo purel kontroversi. Ngaji lokalisasi kontroversi. Ngaji kali banci kontroversi. Orang-orang yang kontra kita itu sebenarnya adalah cara Allah menyayangi kita. Soalnya nopo, sudah menjadi rahasia umum. Wong niku lak diuji kanti masalah. Niku biasane luwih dekat karo Allah daripada diuji dengan kesenangan. Nggih napa mboten? Mila kok jenengan nyuwun sewu umpamane nembe gandrung-gandrunge karo bocah wedok. Sing wedok nembe gandrung-gandrunge karo cah lanang. Delalah kok pedot. Niku nyuwun sewu, biasane nyedake karo Gusti Allah malah tenanan. Gusti. Gusti. Kulon pun tenanan. Saya selama ini apapun yang dia mau aku turuti. Tapi ternyata nasibku seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Setiap hari aku bersamanya tapi ternyata hanya dianggap Sebastian. Apa itu Sebastian? Sebatas teman tanpa impian. Ketika kemudian kita ada masalah dari Allah, disitulah sebenarnya Allah pengen mendengar rintian kita. Allah pengen mendengar jeritan kita. Begitu disapa dengan masalah Allah, Allah, Allah. Itulah kalimat terindah yang didengarkan oleh Allah. Begitu dikasih masalah, Allah mau lihat nih. Wis sakjane kelingan karo aku apa ora? Begitu kita ngadep Allah, Allah, Allah, maka orang punya masalah diajak ngaji niku gampang. Kula niku ngajak ngaji wong duwe masalah karo wong seneng niku luwih gampang ngajak ngaji wong duwe masalah. Akhire ngaji. Jajalah wong seneng nyuwun sewu. Kadang-kadang diajak ngaji, "Ayo ngaji." Jawabane nopo? Wis tau. Soale atine nembe seneng. Diajak ngaji jawabane wis tau. Hati-hati. Orang-orang yang diajak melakukan kebaikan jawabane wis tau hati-hati. Sesuk jenengan susah njaluk seneng karo Gusti Allah. Ya Allah, kula njaluk seneng. Malaikate bengok, wis tau. Merongos kowe. Rasakno. Atau sebenarnya kalian punya diajak kurban, jawabane nopo? Aku kurban perasaan. Sesuk begitu jenengan jaluk rezeki karo Gusti Allah. Ya Allah, kula jaluk rezeki. Malaikate bengok, perasaan sudah tak kasih. Maka onone musuh itu justru supaya kita lebih dekat dengan Allah dan menunjukkan bahwa kita akan menjadi orang yang hebat. Nabi Muhammad dimusuhi Abu Lahab, ketok sektine. Nabi Muhammad dimusuhi Abu Jahal, ketok sektine. Maka nyuwun sewu, kok Gus Miftah diunek-unekke wong malah ketok ampuhe. Diloke Gus telek malah tambah kondang arepe ngopo. Itu cara Allah. Aja nyebut merek. Malah dicetakke Gus Nur. Contoh-contoh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Mbah Muhammad Besari itu juga banyak yang tidak suka. Ternyata ketika saya baca sejarah sirah beliau, yang tidak suka itu justru pondok-pondok pesantren. Banyak pondok-pondok pesantren di sekeliling beliau itu yang tidak suka dengan gayanya Mbah Muhammad Besari. Bahkan ada kiai yang meragukan dengan bacaan Qur'annya Mbah Muhammad Besari. Akhirnya apa? Allah menunjukkan kepada orang-orang itu keramatnya Mbah Muhammad Besari. Apa wujudnya? Ketika Mbah Muhammad Besari niku dihuyak karo macan, beliau tidak melawan, cukup diperdengarkan kepada harimau itu bacaan surat Al-Fatihah. Begitu macan niki krungu bacaan surat Al-Fatihah, tunduk, tidak jadi menyerang Kiai Muhammad Besari. Itu bentuk keramat, bentuk karomah Allah yang diberikan kepada hamba yang dicintainya. Kira-kira awakmu iso apa ora? Kuwe doyak macan. Wut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya yakin setane langsung nemun saya, macane langsung mandek. Ora, ora mangan awakmu. Tapi dia berhenti sejenak langsung baca doa. Allahumma barik lana. Untal karo macan gue. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa orang-orang soleh, orang-orang yang baik, mulutnya ketika mengucapkan sesuatu itu menjadi kenyataan? Ketika dia berdoa dikabulkan oleh Tuhan, jawabannya sederhana. Karena mereka menyebut asma Allah itu senantiasa dilakukan secara istiqomah. To be continue. Cara bahasane wong Ponorogo napa? Lumintu. Bener Pak Bupati nggih, Pak Wabub nggih. Lumintu. Terus menerus. Kok tuman? Beda lak tuman kuwi kalah ngaku menang. Kok senengane mancing-mancing to. Istiqomah itu bukan tuman. Kalau tuman itu konotasinya negatif. Kalau ini istiqomah. Makanya orang-orang alim, orang-orang soleh, ketika minta sama Allah banyak dikabulkan. Ketika mereka mengucapkan sesuatu banyak kejadian. Kenapa? Karena mulutnya secara istiqomah menyebut asma Allah. Saya kasih contoh. Ini agak melenceng, tapi kula aja ngomong babakan dikir nih. Kibau. Salah satu imam kondang, yang imam yang terkenal itu kan ada empat ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Di Indonesia satu lagi, Imam Samudra. Ya karena minumnya belum datang, asisten saya bawa minum sendiri. Arep ngombe jahe langsung tremos, orang nganggo gelas. Wah, kiai kok ngene lah, ora pantes ta iki. Aku mangap lak cangkemku ketok kabeh. Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Jadi bocah iki munggah panggung iki pansos asline. Men raine ketok ngono. Men payu. Ya maklum. Dudo wis ora kelon ya ngono kuwi maklum. Wo, niku ben bengi ning masjid. Ora tahajud, ngeloni kentongan. Imam Ahmad bin Hambal itu kiai yang sangat sederhana, padahal beliau seorang yang alim. Salah satu imam yang sangat diperhitungkan pendapat-pendapatnya. Tapi wong ini ku sederhana banget. Salah satu kebiasaan dari Imam Hambali itu apa? Mendatangi tempat-tempat pengajian tanpa diundang terlebih dahulu. Menunjukkan kesederhanaan beliau. Maka kulombian teng Yogyakun duwe acara namine Safari Subuh. Safari Subuh itu saya mendatangi masjid setiap Jumat pagi. Itu terinspirasi dari Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Dadi lak kula Jumat isuk niku pas teng Yogya nggawa ambulan niku subuhan mubeng. Setiap Jumat pagi nganggo ambulan. Ngopo? Men kelingan mati. Mila jenengan pengen ning lampu merah ora mandek ya gampang. Siji dadi presiden kaya Jokowi, loro dadi jamaah calon haji, nomor telu numpak ambulan. Niku ora perlu mandek. Dereke aku, wong sing mudhar kowe kok dereke aku. Satu ketika niki lho, Napa kok Mbah Muhammad Besar iki maca Fatihah macane iso mandek nih lho. Pokoke lak kula nyritake simbah niku kanthah critane. Wayahi, wayahi. Wayahi. Pawe. Iya. Sekti kaya Mbah Besar ya aku iki ngawe teko kok. Iki ana wong lucu meneh, blangkon karo ndase gedhe ndase iki. Makasih ya Om. Lucu ya, ndase api. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu ketemu masjid. Datang di tengah malam, sudah tidak ada warga yang pintunya terbuka. Sing ditokke ana meneh apa ora? Ana wirawiri ganggu wong ngaji. Dijual, dijual, dijual, dijual. Karena sudah terlampau malam, ketika beliau mendatangi sebuah tempat, maka memutuskan istirahat di masjid. Ini loh, kiai besar datang ke suatu tempat, warga sudah tutup, jamaah rumah tidak ada yang buka, dia memutuskan untuk tinggal di masjid. Akhirnya beliau istirahat di masjid. Begitu masuk masjid, datanglah James Bond, penjaga masjid dan kebon, mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, mohon maaf Kisana, Anda dilarang tidur di dalam masjid. Akhirnya mohon maaf, orang ini gak tahu yang dihadapi ini kiai masyhur. Dia gak tahu yang datang ini kiai viral. Mbah Ahmad bin Hambal keluar dari masjid, tidur di serambi masjid. Datangin lagi sama penjaganya. Wong tuwa ngeyel, dikandani ra kena turu ning jero masjid malah ning emperan masjid. Tolong jangan tidur di masjid. Beliau tidak mengatakan aku ki Imam Ahmad bin Hambal, enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau keluar. Singkat cerita, keluar dari masjid ketemu penjual roti yang pulang dari perniagaannya. Kebakule roti takon, jenengan sinten? Kok tiyang sepuh dalu-dalu teng dalan? Kula musafir. Kula wau turu ning masjid. Kon metu, mbasan metu ra oleh meneh. Akhirnya saya keluar dari masjid. Mila kula pesen teng Ponorogo, lah iso masjid ki ra usah dikunci. Kaya teng Bantul niku malah masjid dikunci kon jobo gara-gara ngerebutan tiyang Muhammadiyah kali tiyang PSK, PKS. PKS kok PSK piye to? Akhire masjid dikunci kon jobo, salat 5 waktu berhenti vakum gara-gara enggak bisa dibuka. Akhire kula pengajian teng pinggir masjid kula matur, masjid itu Baitullah. Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Kok masjid dikunci tekan jobo, mesake Gusti Allah ning juru dhewean. Aku yang ngono to. Akhire dibuka apa-apa. Masjid kok dikunci, kaya kula tahu tak posting ning Instagram ya. Di Jepara saya pulang ngaji. Lah mampir masjid mau salat duha sekaligus ngising. Kebetulan jam 9:30 pagi. Begitu saya masuk masjid, kayak aku sing ngandani Bayaki apa sapa ya? Pak Bayaki. Begitu saya masuk masjid, dikunci toiletnya. Padahal kula mun kebelet nika. Sengempet to aku. Ketemu penjaga masjid, Pak nyuwun sewu, kula ajeng salat duha. Tapi kebetulan perut saya mules, saya mau ngising dulu. Jawabannya penjaga masjid apa? Mohon maaf pak, toiletnya dibuka nanti waktu duhur. Akhirnya kula mlebu ning jero mobil kalau misuh. Dancok, dancok aku. Lah wong ngising kok ngenteni jam 12. Lah keburu mencret kok aku. Iki menungso model ngendi iki aku. Wallah niku kejadian nyata kula posting teng Instagram. Ning sak posting kejadian toilete ditutup orang ngisinge. Aku lagi suwengit Pak Wabub, lah ana masjid kok ditutupi kurang men giawean. Mbok yo wis wong gawe masjid karo gawe WC niku pahalane kathah gawe WC tak kandhani. Buktine napa? Wong mlebu masjid pengen ndang metu, ra ikhlas, ra pengen suwe-suwe. lan ing jero WC betai ra umum. Wis rampung durung. Plotrok. Malah santri kula niku nek ning WC nyanyi nika lan nyanyine karepe karo nyenengke kiai, hormat karo kiai sing dinyanyike man ana. Ning WC kok karo man ana. Man ana, man ana, man ana laula trot. Bagule roti takon jenengan sinten, kula musafir. Badhe tindak pundi? Nggih teng mriki kula mlampah-mlampah. Lah sakniki ajeng teng pundi kula mboten ngertos wong kula musafir. Bagule roti niku ndelalah apian. Pak, ini sudah malam. Mau enggak bermalam di rumah saya? Mboten ngrepoti? Mboten. Niki sing kula tulis nggih, sing kula notit, kula catat. Bahwa kiai yang bagus itu yang tidak ngerepoti. Mila zaman kula mbiyen ngaji dipethok karo jamaah niku kula isin banget Pak Wabub. Ceritanya zaman samanten kula pengajian dipethok kali tiang Saptosari, Gunung Kidul. Jarak Saptosari ke rumah mertua saya waktu itu karena saya masih mau limo, madep-madep mangan melu mertua. Itu perjalanan mobil itu 3 jam. Jadi dia datang sampai rumah itu jam 7 malam. Jemput dari Saptosari berangkat jam 4 sore. Saya selesai ngaji jam 12 malam, diantar pulang sampai rumah jam 2:30 pagi. Mereka pulang sampai Saptosari bar subuh. Kula jaman sakmono mikir dadi kiai kok ngerepoti. Ya Allah, muga-muga kula sesuk ora ngerepoti jamaah kula mosok pengajian dadak dipethuk. Ning jan antik wong ngaji niku. Kula ngaji tau dipethuk karo helikopter, tau dipethuk nganggo Ferrari, wingi ning Bojonegoro gethek tak kandhane. Kula teko lokasi niku jam 11 malam, ternyata harus nyebrang Bengawan Solo. Dadi mobilnya diparkir, kemudian kita naik gethek, begitu munggah etek. Ya Allah. Asik. Dadi nyuwun sewu, orang repoti. Mila kula ngomong kali Mbak Cuk niku. Lah ngundang kiai ngerepoti, ra usah diundang meneh. Kiai kakean syarat, njaluk iki, njaluk iki, njaluk iki. Suwe-suwe kok kiai kelas e kaya lonte. Oh, kakean syarat kok. Kiai sing apik niku pokoke kiai sing ora ngerepoti. Aku ora ngerepoti degan kok, mung ngawe teko kok iki. Akhirnya napa singkat cerita, sampailah rumahnya si penjual roti. Mbah Kiai Imam Ahmad bin Hambal dipersilakan untuk istirahat, dikasih makanan, dikasih minuman. Wes apik nek pokoke gaweke susu anget. Jos. Kopi. Degan. Jahe. Sampingi yo ana beduke. Kopi. Tapi kopi ini dipisah karo susu nih. Soalnya dicampur bingung ke. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Begitu dimakan, diminum, selesai istirahat. Tapi Anda tahu, penjual rotinya ini ternyata tidak istirahat. Membuat adonan roti, masak roti untuk dijual keesokan harinya. Ditonton kali Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang dilihat? Setiap kali membuat adonan roti, mulutnya ini komat kamit. Didelok sangko adoan. Kayak cangkeme komat kamit ngopo. Apa bar nompo mantra sangko Mbah Cuk. Gitu, keturunannya Mbah Besari sing gaweane mantra-mantra nang Mbah Cuk niku. Maca mantra nganti rambutnya putih kabeh pokoke. Akhire nopo? Penasaran parani. Pak nyuwun sewu, saya tadi mau tidur. Melihat Anda buat roti kok saya bangun lagi. Kenapa, Pak? Saya lihat dari kejauhan mulut Anda komat kamit kayak membaca sesuatu. Kalau boleh saya tahu apa yang Anda baca? Apa kata penjual roti ini? Pak, ini sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas saya. Setiap kali saya masak roti, membuat adonan kemudian memasaknya, mulut saya tidak berhenti membaca kalimat tasbih. Mulut saya tidak pernah berhenti membaca kalimat tahlil, tidak pernah berhenti membaca kalimat tahmid, tidak pernah berhenti membaca solawat dan kalimah-kalimah thayyibah. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal, langsung bengok. Wow. Lajeng tangklet. Anda membuat roti, membuat adonan, kemudian memasaknya, membaca kalimat thayyibah, solawat, tahmid, tahlil, dan tahlil. Ada enggak perbedaannya? Ada. Roti saya laris. Kata orang roti saya enak. Dan apa yang saya impikan, semuanya dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih oleh Allah. Sampai satu saat Imam Ahmad bin Hanbal takon. Anda membaca solawat, tasbih, tahmid, rutin. Semuanya dikasih oleh Allah. Ada enggak cita-citamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Dijawab oleh bakule roti. Hanya satu tok yang hari ini doa saya belum dikabulkan. Imam Ahmad bin Hanbal tanya. Apa doa yang belum dikabulkan? Dijawab sama penjual roti. Pak, saya itu ngefan, cinta, muhibbin kepada seorang kiai yang masyhur. Setiap malam saya berdoa, ya Allah ketemukanlah saya dengan kiai ini. Sampai malam hari ini, saya belum bisa ketemu. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, kamu ngefan sama siapa? Kamu cinta sama siapa? Setiap malam saya berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Imam Hambali alias Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sampai hari ini belum ketemu. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal kemudian berdiri. Kemudian tangannya diajukan ke depan. Dengan mengatakan, selamat SMS Anda diterima. Maksudnya apa? Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal alias Imam Hambali. Langsung dipeluk, dia nangis. Ya Allah, semua kau ijabah doa-doaku karena kalimat tasbih, tahlil, tahmid, dan solawat yang kukumandangkan. Ini pula kenapa kemudian Mbah Muhammad Besari itu membaca Fatihah harimaunya tunduk, karena rutinitas istiqomah. Dadilah ndonga ki mandi, ora kaya cangkeme awake dhewe gelem ndonga yen ana butuhe. Bedone teng mriku niku, mila napa lak ketemu kiai kae, Pak Kiai, anak kula lara mang dongake banyu putih. Niku dalam rangka tabarukan. Sebenarnya kita doa sendiri juga bisa, tapi jelas beda kualitasnya. Orang yang senantiasa istiqomah membaca kalimat dikir dengan orang yang membaca hanya ketika butuh saja. Jajar, mila ibu-ibu niki sadringe kula teruske sirah basariyah. Ayo jenengan duwe hajat nopo? Solawati, dikir, tahmid, tasbih, ojo nganti leren. Bojo kula niku solawate kuwate ra umum. Mila tak wayuh yo angel tenan. Wonge teko kok. Soale bunda niku solawate top, enggak pernah berhenti. Berhentilah pas turu tok. Kadang-kadang turu tak dolek cangkeme duwe. Awek-awek-awek. Solawatan. Kenapa kebiasaan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa enggak kita contoh? Sing jenenge wong haul niku lak nyontoh sing apik to nggih? Diperingati supaya ada contoh yang bisa kita ambil. Mbah Muhammad Besari mulutnya tidak pernah berhenti dari dikir. Maka macan harimau pun tertunduk dengan bacaan Fatihahnya. Masya Allah. Aile, wis sing jomblo-jomblo kuwi. Masyaallah iki rungokno kupingmu. Lah wong jomblo kok malah nembang lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan. Alah lele. Jajal ibu itu setiap aktivitasnya semuanya dengan dikir. Tandur dikir, solawat minimal yang paling gampang, yang boleh dibaca kapanpun dimanapun, solawat. Pandur karo perjanjian kan keren. Antirillahumma qomrul karim selep. Biar bin sadihim min salati wa taslim selep. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi selep. Ciamin tandur murah rampung-rampung tak kanda. Ngeroi bojone karo berjanjian kan keren. Bau keroi oke okay. Siap ke balsem, siap ke golok. Ngeroi bojone karo berjanjian kan keren. Apa si nomor hiji apa ngadri lagi apa tadi ul apa tadi ulim la mismizatil aliyah. Sing lanang jawab Allah mustadirang faidal barakati ala ma ana lahu wa aulaq. Ya Allah keren banget. Coba Pak Wakil Bupati ngapel ke ASN aparatur sipil negara, kita buka pekerjaan kita hari ini dengan membaca solawat bersama-sama. Sing mimpin apel Pak Bupati. Pak Wakil Bupati ini bengok. Shallu ala Nabi Muhammad. ASN ini bengok. Assalamualai. Wah, Ponorogo berkah banget Pak. Yakin. Jus. Kita awali pekerjaan kita hari ini dengan membaca solawat nariyah 10.000 kali. Merongos ora rampung-rampung pekerjaan. Coba gendong anake solawati dikir. Ini kan sebenarnya dicontohkan oleh ulama salafus saleh. Maka kenapa Mbah Muhammad Besar niku lambene mandi? Karena terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Pak polisi njogo dalan, Pak Kapolsek, "Oh, anak buah kon solawatan." Njogo dalan, ora mung sempritan tok, ya solawat. Ngatur dalan daripada stres ta. Ya Rasulullah prit. Ya Habiballah prit. Dah. Oh, apa mana karo menghibur pengendara yang lain toh. Oh, polisi ini karo pecicilan kaya Ustaz Maulana kaya ta. Njemen, ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Keren Pak. Untuk anak yang nunggu lho gendong liling solawati bener namu apik. Gendong anak kok kelakuan si kucing garong ya kayak giarong anakmu. Ini jumlah-jumlah rungok no. Baru solawat sebut calon nama istrimu. Iya. Wow. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demi Allah aku mencintai anaknya ya Allah. Tapi kalau anaknya enggak mau ibunya juga enggak apa-apa ya Allah. Itu Mbak Muhammad Besari. Karomah yang lain beliau apa? Kasus Pakubuwono II. Ketika kerajaan Pakubuwono direbut dalam sebuah tragedi. Pakubuwono kerajaannya jatuh. Akhirnya rajanya sambat teng Mbah Muhammad Besari. Kalian tahu. Siapa yang kemudian membebaskan kerajaan Pakubuwono dari cengkeraman penjajah? Beliau tidak lain adalah Mbah Muhammad Besari. Yang pengen saya sampaikan apa? Begitu Pakubuwono balik dadi raja, Mbah Muhammad Besari niku ditawari dadi bupati teng Madiun. Niki lak sing tiang-tiang sepuh mriki mesti pirsa niki. Ditawari jadi bupati. Apa jawaban Mbah Muhammad Besari? No. Mbah Kiai jenengan dadi bupati? No. Enggak. Apa yang Anda mau? Cukup saya membesarkan pondok pesantren saya di Tegal Sari. Akhirnya, karena Mbah Muhammad Besari tidak mau jadi bupati, beliau dikasih tanah perdikan di Madiun. Jadi nyuwun saya, Bu. Ora kudu kabeh kiai niku terjun ning pondok pesantren, tapi juga ora kudu kabeh terjun ning dunia politik. Maka ketika saya diminta, Gus, mau enggak mencalonkan diri jadi wakil bupati? Kulo jawab, mboten. Alasane nopo, Gus? Lah aku dadi wakil bupati, kuwi ra iso pengajian ngonek-ngonek ke bupati. Padahal selama ini Gus Nur telah pengajian ngonek-ngonek ke bupati, kok malah dadi wakil? Lah cangkemku blangkemen. Bila sing dadi wakil bupati jenengan mawon, Pak. Kula ra usah pun. Akhirnya apa? Mbah Muhammad Besari ini menjadi penasehatnya Pak Kubuwono. Maka selalu saya bilang, ulama itu Pak Wabub harus mendampingi umara dalam kapasitas sebagai penasehat. Maka yang benar itu ulama mendatangi nyuwun sewu, umara mendatangi ulama, bukan ulama mendatangi umara. Mila kula niku isin. La ono kiai moro ning kabupaten gawa proposal, ya Allah. Kok murah men derajate kiai. Kula zaman bangun masjid Pak Wabub, kanca kula Jakarta teng Depak. Gus, ada anggaran 300 juta. Tolong Gus Miftah bikin proposal, mengajukan ke Depak, nanti kita cairkan 300 juta. Tak jawab, no. Moh. Ngopo, aku njaluk Gusti Allah luwih saka 300 juta tanpa proposal. Cukup cangkem ndonga, ewek-ewek-ewek-ewek, pluk rampung. 300 juta dadak diwangi nggae proposal mirang-mirangke aku kuwi aku. Moh aku. Mila sampai hari ini aku rong tau nguntal duwite negara, tapi pejabat moronggonku mesti mulih wetenge warek arepe ngopo kowe aku. Giagah aku. Rasa tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Amplop gede matamu. Kaya lucu, wong lanang pengajian lungo ning tengah mangan pentol. Katanya nikmat banget nguntali pentol. Kadang bayangke pentole dhewe. Ya Allah. Maka di wilayah itu saya teringat kenapa Mbah Muhammad Besari itu tidak mau jadi adipati. Kudune simbah niku dadi adipati lho, Pak. Dadi bupati Madiun. Tapi ditolak mboten. Kula tak ngurusi pondok pesantren mawon. Tapi please, awakmu aja kemudian ngarani kiai sing dadi bupati utawa dadi gubernur kuwi wong elek mboten. Kuwi mang derajate ning kono. Saiki sapa to sing iso ngira Gus Dur iki moro-moro dadi presiden? Ora ana sing ngira. Tapi mang derajate Gus Dur teng mriku. Lah sejarah sing kula waca niku, niku bapakne Gus Dur niku mungkin nggih nyambung kali Besari. Gus Dur ya ratau njaluk dadi presiden. Wong biyen Gus Dur niku nyalon presiden ora modal kok, mung modal dengkule Amin Rais kok. Lho, nggih napa mboten? Napa Gus Dur niku nyalon lak ora? Wong sing nyalonke biyen Pak Amin Rais. Walaupun akhirnya sing ngedunke ya Pak Amin Rais. Mula jaman Pak Amin Rais bengok-bengok, Gus Dur harus mundur. Kula jawab, Pak Amin Rais lucu, Gus Dur kok ora mundur, mlaku maju dituntun kok aku. Niku lak cara Rangga Warsita. Gus Dur niku lak diarani satriya Ora piningit, sok tahu cangkemmu apa. Engka kan nguntal pentol ya ngono kuwi. Kan pertemuan yang dulu udah pernah saya sampaikan, Ramak Wirasat dari Ronggowarsito. Indonesia niku dipimpin oleh Satrio Kinunjara Murwa Kuncoro, Soekarno. Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar, Soeharto. Satrio Jinumbut Sumelo atur gawe wirang, Habibi. Gus Dur niku Satrio Lelono topong rame wutongi dari jagat. Wong sing seneng tirakat akhirnya dadi presiden, pekerjaannya keliling dunia untuk meyakinkan keberadaan Indonesia, wutongi dari jagat. Niku Gus Dur. Teng Indonesia niku sing mripate wuto atine padhang mung loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu kae sapa? Kae. Iki penyanyi nek tuwa-tuwa men ta iki. Apa? Ngesir cangkemmu, cangkemmu. Bojo kowe wayu. Masa aku ngesir wong tuwa. Tenang aku iso modiar keracunan. Susu kadaluwarsa. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya kelas iki dhewe-dhewe. Panjenenganipun wakil bupati, ya miftahe kelas iki niki wae. Kaya wau kula crita teng akikah sunatan wau. Siang ditelepon sama Mas Deddy Corbuzier, "Bro, kapan ke Jakarta?" "Saya besok tanggal 23. Harusnya besok niki kula angsal undangan saking acarane Hotman Paris Show. Hotman Paris Show. Teng Net TV. News TV. Tapi kula mboten sakit wong esuk bengi ngajine Ponorogo ping pindho to nggih. Wedi kula ora nyandak cangkem ngono cerewet malah bahaya iki aku ngono." Ditelepon, "Gus, ada tawaran kita bikin acara TV." "Acaranya apa, Bro?" "DM, Deddy Miftah." "Gimana, diterima apa enggak?" "Kula mikir, jadwal ngajine wis kebak. Enggak tahu ngono wis atau ketemu bojo, bojo kula semrengut terus." Di bujuk gue, di bujuk gue. Ya, bujuk gue lo merom beri kira. Kulo tahan, bujuk gue lo sudah gak tahan kan? Iya. Makanya dia nyusul aku. Iya. Kalau di panggung aman bun, saingan itu tua-tua bun, santai aja, santai. Cike-cike matamu, cike-cike. Bojoku ora ngomong ciki-ciki mau ketemu aku kok. Mau ngomong ini, "Bah, krotone pun dangu mboten ditutul ngono kowe." Ya Allah, ya Allah. Menolak jadi bupati. Karena memang konsep yang benar itu yang diajarkan oleh beliau, sing jenenge ulama kuwi ngawal umaro. Umpama ulamae dadi umarok tetep wae kudu kenal karo ulama. Ono. Mila kaya Gus Dur niku yo ora njaluk dadi presiden dadi wakil presiden. Pak Kiai Ma'ruf ora njaluk wakil presiden, Gusti Allah wis nakdirke. Dadi niki mboten ukuran baku nggih. Ora kok kudu kiai niku harus dadi kiai selamane ora kena dadi pejabat. Lak kaya kula niki nyuwun sewu, belum punya keinginan dan mudah-mudahan mboten ora usah pejabat-pejabatan. Ngene wis cukup urip kula niku. Wah, dadi lak di bupati jeneng wangun ya. Acara selanjutnya sambutan dari Bupati Ponorogo. Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Aku lak sambutan bupati nang nganggo tongkat, tongkat kan kiai. Wah, aku langsung diundang mlaku ngene. Iki nyontone Pak Wabub. Acara selanjutnya sambutan dari Gus Miftah Bupati Ponorogo. Ben Pak Wabu oleh Pak Ipong mau lah kula ora melu-melu kula. Kula Gus mbok nyalon DPD. Halah-halah aku ki mbendina ngonek-ngonek ke DPR. Umpama sesuk kula nyalon mesti ana alasane. Tapi sampai hari ini insya Allah tidak. Mendingan kula ngonek-ngoneke ngoroki kupinge DPR. Men ora kakian maling duwite rakyat. Aku ki sembendina bengok-bengok mon DPR tetep maling kok. Aku kurang galak apa ta karo DPR? Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Kewan sing mangan duwite rakyat teng kantor DPR jenenge bajingan. Tetep mawon maling. Wong jenenge bajingan niku ora krasa. Maka nyuwun sewu di wilayah ini, Pak Wabub. Lah kula ngomong galak karo pejabat niku ya mergo tresno kula kali pejabat. Orang kok pejabat mendino malah mau dijalui proposal tok. Mula kula pikir-pikir ngeten nggih. Kaya bupati, DPR niku sing mlebu KPK niku. Kuwi sing salah iki sing njaluk lho. Soale napa terlalu banyak proposal yang masuk. Kamangka bupati niku gajine mboten kathah. Awakmu ngerti bupati gajine piro? Eh? Sak miliar cangkemmu. Duit kok ngendi? Ora ono. Bupati niku gajine mung 5 sampai 10 juta tak kandhani. Malah ngomong sing akeh cipratane matamu. Kalau Pak Wabub. Halo. Malah sing akeh cipratane. Eh? Oke TKI. TKI Taiwan ini gajinya 15 juta. Hong Kong ini 15 juta. Korea pemenel welarang. Mila Pak Wabub ki rong tau menek duit aku. Soalnya gajinya titik tak kandani. Tak belani Pak Wabub. Sekaligus mirang-mirang ke. Gajinya ki mong titik. Mula umpama Mbak Muhammad Besari Khol kok wakil bupati ini ranyumbang yo dimaklumi. Ngono wae wong gajine titik kok. Si pratane oke, sipatan matamu yo. Maka kula kelingan dawuh Imam Al-Ghazali. Dawuh Imam Al-Ghazali. Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Mila niki pemimpin-pemimpine wis akur, rakyate kudu melu akur. Jokowi Prabowo wis ketemu, tim suksese cangkeme jek cerewet. Gek karepmu ki apa? Lah wong lakone wis akur lho. Malah tim suksese cerewet. Begitu Prabowo ketemu karo Jokowi, Gus Nur posting video. Wah. Itu hoak. Prabowo enggak boleh ketemu Jokowi. Enggak boleh rekonsiliasi. Lah cangkemmu ki sapa to Nur, Nur? Kok ngatur-ngatur Pak Prabowo? Oh, Pak Prabowo wis kanti lilo legowo nampa Jokowi dodo. Dadi presidene negara. Malah tim suksese kuciwa. Piye to Nur, Nur? Karena kalau pidato Pak Jokowi ketemu Prabowo ini seperang bulan dok, wes wes banget toh. Saya bayangke Pak Jokowi ketemu Prabowo, begitu ketemu cipika cipiki, ojo cipoan lanang kok, cipika cipiki wae. Begitu ketemu ngopi bareng, ngobras ngobrol santai, piye wae kabare apik jok, enak banget tapi. Ayo. Prabowo kondo, selamat Pak Jokowi, Anda terpilih jadi presiden lagi. Saya ucapkan selamat bekerja 2019-2024. Enak toh? Pak Jokowi kondo, terima kasih Mas Wowo. Awakmu ora usah susah. Kowe iki ra kalah, mung nomor loro. Ngono toh? Indah itu, masyaallah. Nggih mboten, Pak. Enak kae. Maka pertemuane nggone api sak gerbong kereta. Artinya apa? Bersama-sama membangun gerbong negara kesatuan Republik Indonesia. Kok tim suksesnya cerewet? Pertanyaanku, jangan-jangan selama ini kisruh, jangan-jangan selama ini gak bisa akur, justru sing oleh manfaat ini ku tim sukses. Buktinya ono wong rukun ora seneng. Gena apa mbak Den? Lah yang dagel ono wong rukun kok ora seneng. Senengannya malah padu. Pertanyaanku kowe iki pengen bangun negara apa ngrusak negara? Malah Pak Prabowo diarani pengkhianat, diarani pelacur. Cangkemmu nor nor. Aku lo ngomong Pak Prabowo wis rasa nglayani Gus Nur, sing nglayani aku wae cukup. Ayo. Kula jane pengen sekali-kali pengajian ning alun-alun sing gedhe, jamaahe akeh, sing manggung Gus Miftah karo Gus Nur. Ayo. Ayo. Setuju? Sing ngragati aku ora apa-apa wis. Ayo. Wani. Ayo. Iki ketoke wonge Gus Nur iki ketoke. Teter cangkemmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya yo ngaji bareng. Masa ana wong ngakur ora oleh. Maka saya bilang Pak Prabowo keren, sudah tidak ada kecebong, sudah tidak ada kampret. Hei para cebong, pensiun. Hei kampret, pensiun. Sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. Mila kula setu isuk sesuk tanggal 20 bengine mujadah, kula ajeng mbleh sapi siji meneh. Wingi wis mbleh loro ta kula, sesuk mbleh siji meneh ben telu. Loro tambah siji sama dengan telu. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Bleh tuh sapi. Pak Wabub rasa nyumbang apa? Nyantai wae rasa nyumbang. Sesuk lak sing teko mujadah malam Minggu Paing mangan sapi ning pondok. Mangan sapi. Yo daging sapi to dul, dul mosok yo sapi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya selawatan dhisik. Iki engko sak terangke, layak enggak Mbah Muhammad Besari itu dianggap wali ben wong sing cangkeme cerewet orang ngerti sejarah simbah niku akhirnya ngerti. Mungkin kula buka kitab ben jenengan paham. Oh, Mbah Besari iki jeneng layak dadi wali. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngantos jam pinten iki mungkin pengajiane? Jebol boyokku. Kayak ki orang rampung ngadek karena yang di kayak nguyuh karena yang di susu. Napa mbok nanten kelosone niku? Oh, ya pantes. Little body, silite gatel kelebon wedi. Oke, hawane sejuk, mudah-mudahan menggambarkan kesejukan hati bangsa Indonesia. Amin. Amin Allahumma, amin. Napa ciri-ciri wali niku? Kula wacake wonten kitab Hilyatul Auliya. Wali niku ana ciri-cirine. Wato Hilyatul Auliya wato Baqatil Asfiya. Nomor 1. Wali niku duwe karisma, dipatuhi karo masyarakat. Jenengan pirsa, jaman jaya-jayane Mbah Muhammad Besari, kemudian diteruskan oleh Mbah Kiai Ilyas, kemudian diteruskan oleh Mbah Hasan Besari. Pondok Pesantren Tegal Sari niku santrine pinten? 10.000. Wow. Jaman biyen Ponorogo duwe pondok santrine wis 10.000. Apa ora gagah kuwi? Gagah. Kenapa? Karena karomah yang dimiliki oleh para kiainya. Ya memang benar sih. Hebatnya pesantren itu tolok ukurnya bukan jumlah santri. Betul. Tapi nyuwun sewu. Santri-santri sing melu kalau Mbah Muhammad Besari, melu kalau Mbah Ilyas, kalau Mbah Muhammad tegak nyuwun sewu Hasan Besari, niku manut. Santri saiki kira-kira do manut ora karo kiai ini. Santri saiki luwih seneng manut karo kiai ini apa ngakali kiai ini? Ngakali. Bunda niku lho bendina diapusi. Santri mung 90 diatur ya angel ora mung ngakali tok. Bunda iki lak wong ora isonan. Dadi ra tau nolak. Apa mana sing njaluk kula? Mila kula ngerti bahasa prasmanan yo mergo bunda niku. Kula keselebah. Lah terus piye? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke aku. Dita bojoku, Dita. Iya. Ah, pengen dang rampung mulih. Wayahi, wayahi. Pokoke engko aku mulih ning anggrek to, ning omahe Pak Sugeng, langsung aku nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul kerasa penak sing ditutul dangan-dangan. Iki lho, bundake wis aku kok, Abah, aku siap ditutul. Iya. Maka kiai itu karismatik. Omongannya digugu, banyak diikuti oleh orang. Pak Kubuwono manut, Diponegoro manut, Rangga Warsito manut, karismatik. Ini ciri wali yang pertama. Ora ana wali kok embiah-embiah ingah-ingih ora ana. Wali murid ki mau paling apa. Ya wis mau, wali kok gawene mangan pentol. Ora ana. Pentol goreng gitu pangan satu suwe kalau ya Allah. Apa pentol mie kurang gede toh Pak? Aku lah takoni ngeten Pak kembali. Pak Wabum, apa bener toh wali niku bojone galak? Rata-rata wali niku ndelelan duwe bojo niku galak. Contohnya sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah pendekar perang, wonge gialake ra umum. Ternyata kalah karo bojone. Ana tiyang pas jaman Umar niku khalifah dadi presiden, ana ajeng curhat. Moro ning omahe Umar. Ajeng curhat mergo bojone niku cerewet. Begitu teko ngarepe omahe Umar kaget. Ternyata napa? Umar nembe dionek-onekke karo bojone. Akhirnya napa? Tamune mboten sios mlebu. Diceluk karo Umar. "Hei, urung mlebu kok wis metu ngapa? Mrene yo, ra sida." "Rene yo, aku wis rampung iki lho, ora sida." "Lah ngapa? Wis ketemu jawabane." Wong bojone Umar luweh galak. Mila tak kandhani awakmu ya cah ya, wong lanang-lanang kuwi tak kandhani. Lak bojomu kuwi ning omah galak, itu pertanda dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu ciri-ciri akan menjadi wali. Kemungkinan yang kedua, tanda-tanda kamu mau stroke. Tapi nyuwun sewu. Wong lanang sing apik niku lak didelok saka sejarah, rata-rata bojone galak. Dadine anake kok dadi apik soale napa? Sing lanang sabar digalaki karo wong wedok. Dadi lak awakmu saiki pengen anakmu dadi wong apik, lak bojomu cerewet, awakmu kudu sabar. Bisa nyanyi bojo galak to kowe? Nah, bojo galak kuwi kuncine apa? Sabar lan tawakal. Ono wae, wah bojo ki nek yo fungsine macam-macam to. Bojoki kaya dokter. Bojoki kaya chef. Bojoki kaya guru. Bojoki kaya chef masak. Bojoki kaya dokter, gaweane mriksa tok. Nah. Sae dipriksa, dompete dipriksa, HP-ne dipriksa. Ya maklum dokter kok. Ono model bojoki kaya guru, senengane nuturi tok. Sing lanang dikandhani tok ngantar pe turu arepe kelon jadi kandhani. Pak sing bener ngene, aja miring tapi jengking. Wis wong itu kok ana. Ana sing model ngono kuwi ya ana ngono. Pengalaman matamu kuwi ngawur. Bojoku iki ora duwe omong, mung mesam-mesam hae hae ngono kuwi. Oh enak, enak Bun. Jadi lak bojomu cerewet, sabar wae le sapa ngerti kowe dadi wali. Ana cerita Pak Wabub, kula ki ngadeg ben boyok kula mari niki. Dadi nyuwun sewu, ana wali niku bojone cerewet. Tapi keramate ketok. Begitu bojone ning alas golek kayu, sing wedok takoni, "Bojomu ning ndi?" "Ning alas." Wong lanang ra sumbut makani bojo mung golek kayu ning alas. Lak payu mangan ra payu ra mangan. Mbok men rasa mulih diuntal karo macan. Niku sing wedok. Begitu sing lanang iki kondur saking alas. Ternyata napa? Kayune niku malah digendongke karo macan, keramate metu. Ben dipangan karo macan malah ternyata diwangi macan. Gendong karo macan. Bojone sing cerewet niki mati ganti bojo sing ora cerewet. Begitu dhewe ning alas takoni, "Bojone jenengan teng pundi, Mbak Yu?" "Oh, nembe teng alas." Pados nafkah nggih anak bojo. Mang dongake muga-muga bojo kula slamet. Bojone blas ora cerewet. Begitu mulai sangka alas gendong kayu dhewe. Ora digendongke macan. Gara-gara bojone ora cerewet keramate ilang. Maka bapak-bapak, beruntunglah yang istrinya cerewet. Tanda-tanda jenengan akan jadi wali. Atau sebaliknya. Kula lak ana wong sambat, Gus, bojo kula cerewet. Ya wis tak bodok tak dongake bojomu muga-muga cangkeme setruk. Ya ampun, lah kowe saiki milih ndi? Milih bojo cerewet apa biji setruk? Lah ngono. Wong wedok ki kan nampuh kok. Lah piye seorang laki-laki sanggup menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu? Tetapi seorang laki-laki tidak sanggup menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Iya. Kiye jele cangkemmu kowe lak wani. Njen wong wedok ki ampuh kok nggawa gunung loro disangga dhewe. Ha beda wong lanang nggawa ndok loro sambatan karo manuk tak kandhane. Uhuy. Tadi nyuwun sewu, wali-wali niku bojone cerewet. Tapi yang paling menonjol nyuwun sewu, wali itu karismatik. Gagah. Gus meniku gagahe kaya ngomong to. Gus meniku lawes nyandang, gagah. Nganggo laken, nganggo topi, mlakune gagah. Wali kok ingahe mangan nang angkringan ngutang, wali apa kowe? Wali murid, wali nguntali pentol. Ya Allah, ya Allah. Oh, tak dengake dari wali jenengan nggih. Wali kawin. Napa wali niku kudu sekti? Lah jaman biyen nggih. Karena berdasarkan tantangan zaman. Mula Kanjeng Sunan Kalijaga sekti. Iso nunggoni tongkat bertahun-tahun. Kuat, khusuk. Soalnya zaman biyen memang tantangannya seperti itu. Lah wali saiki lera kudu sekti. Mula kula takoni banser, bah, dadi banser niku napa kudu kebal? Ora. Saiki awakmu dikeplak karo wong lapor ke polisi malah dadi duit. Nggih napa mboten? Jangankan dikeplak wong liya, wong lanang ngeplak bojone wae lho, kuwi lho undang-undange KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu penting ketika suami sama istri di kamar. KDRT, kekerasan dalam ruangan tertutup. Dadi-dadi banser, rakudu sekti, rakudu kebal. Mula kula paling sing lan banser maro bah, mbok kula dongake. Men kebal. Carane pripun? Men nguntal gotri. Alah lah, kok dadak nguntal gotri barang. Lak nguntal gotri iso dadi kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke, aku ya ngono to. Ya ora kudu. Nyatane Gus Miftah iki masuk dunia malam ya ora sekti, ora kebal, ora tahan bacok, nyatane wong do manut. Sesuk niki kula sakderenge Idul Adha ajeng buka pengajian teng kafe terbesar sak Indonesia. Namine Kolosium. Niku nyuwun sewu, mbak-mbak purel niku jumlahe 1000 lebih. Wow. Mereka pakaiannya Sekwilda, sekitar wilayah dada. Pakaiannya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Mereka bekerjanya di mana? Bekerjanya mereka di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Karaoke, katok rock dibuka, oke. Lah ning pantura jenenge purel, apa ki purel? Perempuan rela diusel-usel. Iya. Kuwi gelem ngaji lek juragane ketemu aku, kiai, anak-anak minta ngaji sama Gus Miftah. Yang minta siapa? Manajemen apa anak-anak? Anak-anak. Gara-gara sering nonton YouTube-nya Gus Miftah, anak-anak LC pengin ngaji. Langsung sembatin. Wah. Kowe rasah melu, Pak Wabub rasah melu, Pak Wabub. Berat Pak Wabub, berat. Cukup aku saja. Berat Ferguson, berat. Oh, mana sih model-model mangan mentol? Ya, ora kuat, ora kuat. Kowe ora kuat, Bro, rupa-rupa ngajengan kaya ngono, ora kuat. Shalawat Nabi Muhammad. Gak kuat. Bilal. Kalau besok pas ngaji tempat BNO, niku tanggal 31 Juli kali Pak Said, kandhani, Gus nyeritake wae, piye carane iso naklukke dunia malam. Oke. Kula niku taun 2000 tasik mahasiswa, Pak. Wis ditodong pistol kok kula. Kali premane iki Sarkem nih, Pasar Kembang. Kowe macem-macem tak pateni. Lara tetek wis mesti balik niku. Kula mung sarungan tok mlebu lokalisasi. Kula pikir-pikir ngeten, lak mbah-mbah kula mbiyen ki ra sekti kaya Mbah Besari niku, paling yo ora kuat. Kula kandhani nggih, mumung kula kelingan. Dadi wong ampuh, dadi wong gedhe niku syaraté telu. Kula ngomong ini men ketok akeh ku anyar. Ya. Utangan matamu, utangan ngawur. Kiai viral kok akeh utang. Ini atos banget sangane sing. Masa kiai viral kok akeh utang iki lak ya ora. Daripada kowe cerewet tak copote wae. Keri cangkemmu digo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Dadi wong ngampuh niku Pak Mabuk, cara kiai-kiai kula niku serate telu. Ngene wae bener ketok akeh. Bener ketok. Oh, kok ngene ketok? Oh, malinge ning mburi, joke meneh. Rungokno dulur-dulur kula Ponorogo, jenengan dadi wong ngampuh. Syarat telu niki. Siji iso, loro wani, telu wadahe gedhi. Iso niku ilmu, punya kemampuan, punya ilmu pengetahuan, ilmune cukup. Lak kula mbiyen ra duwe ilmu dunia malam, kula ya ra bakal mlebu teng dunia malam. Mila kaya simbah niki ampuh mergo ngalim. Iso. Ngerti ilmune. Mila wong duwe ilmu niku larang regane. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apa ta padha wong sing ngerti karo sing ora ngerti? Beda. Ana wong goblok salat karo wong pinter turu, karo wong alim turu. Sing digodho setan niku sing goblok salat apa sing alim turu? Sing alim turu. Sing goblok salat dijarke wae. Wis dijarke wae salate salah. Sing digodho sinten? Sing alim turu. Aja nganti tangi, engko lak tangi benerke salate wong goblok. Ana lho. Mila salate wong goblok niku ora mung kadang-kadang ra ono pahalane, soalnya apa? Salah carane. Turune wong alim kadang-kadang malah pahala, soale ngerti ilmune. Ngono, Bro. Mila dadi wong alim men larang reganmu. Wadiake kok larang. Ngomong amplop tak ajar kowe. Jangan bilang amplop. Aku risih mendengarnya. Karena amplop gak perlu dibicarakan, tapi langsung dikasihkan saja. Kok sejuk banget nggih. Jan sing weneng aku. Muga-muga mulih masuk angin kabeh nggih. Ora. Oke, sing mulih-mulih dhisike cetha kok. Mulih rasa ngaceng delok wae. Apa ngajian hormat karo wali yo sang lah mulih. Neng omah ya rekoso ing gayang. Iki ning kene Mas seneng iki lho, karo nguntala pentol. Enak pian. Siji iso punya ilmu pengetahuan, ilmunya cukup karena untuk menghadapi tantangan zaman. Padha, kula iki jane lak didelok Pak nggih. Kula ngomong kali santri kula. Abahmu iki lak didelok sangka ilmune iki pas-pasan. Pas-pasan. Tapi ingat, di balik pas-pasan itu ada orang yang dikasih oleh Allah satu jabatan namanya apa? Orang beruntung. Wong bejo. Jadi kaya kula niku kelasnya wong bejo. Mondok ratenanan, biasa-biasa mawon, tapi digawe penak karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Saya mengatakan itu apa? Min awakmu sing ratek pinter iki yang duwe semangat kaya aku. Ngono. Sapa ngerti ada di wali, wali YouTube. Ada? Wali YouTube nggih. Wali Kipli. Kadang tau. Nomor loro. Wong iso niku kathah, teng NU wong iso niku kathah. Tapi kudu ditambahi nomor loro. Wani. Lah iki sing wani sing jarang. Mbah Mudin, Mbah teng mriki sing ngurusi wong mati Mudin apa kaum? Mudin niku wani to riso? Kata wong iso ngurusi jenazah tapi ra wani, ora bakal dadi mudin. Kata wani tapi ra iso, yo ra iso dadi mudin. Kok bungkus jenazah? Aku wani, tapi bungkusnya salah umpamane. Kan ra iso. Bungkusnya piye? Kaya lontong, ra dadi. Dadi wong apa siji kudu iso, loro kudu wani. Kula mbiyen ki isone pas-pasan, tapi kendel kuwi lho ora ngalang-alangi wong. Ayo, nganggo sarung, baju koko, kopiah tahun 2006 mahasiswa umur 19-20 tahun wis wani mlebu lokalisasi kok. Dilok ke karo preman-preman ngelonte kok sarungan ya Allah. Eh apa bukae penak matamu kok. Aku jaman mlebune sarkem pertama kali sempaku dobel telu kok. Soalnya apa lah ngaceng men rakonangan nih. Oh, kok malah bukae gelis kepiye. Mangkat kula Pak Wabub, nekat umur 19 tahun Pak Kapolsek. Mangkat aku. Ngepit, aku ora ndewa apa ngepit nyilek kanca. Mangkat Pak Pit ontel. Wis. Begitu mlebu pertama kali membalik kula. Ya Allah. Balik. Api balik. Pagre kula iki mung kandhane kanca. Kowe lak pengen golek langgar musala ning tengah sarek mungke maju terus ning gang pertama. Engko ana dalan menggok ngiwa, tak turut. Wah, sepanjang kiri jalan iki kan kiri kan dereng kenal kula wong awal-awal niku to. Taun 2000 niku kiwa tengen mbak-mbake. Monggo mriki-mriki. Murah-murah, Mas. Ah, kula mikir tak lirik titik. Wow. Wah, sembake ping ngono ya. Tahun 2000 niku. Moto nggo apa? Kula nggih mangane ra kuat kok nggih motor, ra duwe HP kula biyen. Dadi kaya awakmu saiki gaya le pengajian karo plek penak senajan ngomong cross ya ta. Aku biyen ra duwe apa-apa. Mlebu Pak kula tekati. Al-Fatihah mlebu ketemu langgar musala. Musolane mong sak meter iki lho ukurane 3x3. Salat teng mriku kula. Allahu Akbar. Sak jam rampung wirid kula mulih. Begitu kula mulih preman ngarep, sing bareng lonte lega cangkemmu aku. Coba. Lah sing iso Pak, ilmune dakwah niku tiyang kathah. Tapi sing duwe rasa wani as-sajaah niki sing ra ono. Dadi nyuwun sewu, kula niku bejane napa? Ilmu kula pas-pasan, tetapi karo Gusti Allah diwene sifat kendel. Wani dakwah mlebu teng lokalisasi ketemu para lonte lan begenggek. Lho, sing dadi wong mikir lak niku carane kepripun? Padahal orang-orang dulu itu kalau pengen menaklukkan dunia malam mereka harus menggunakan pasukan. Pengawale kudu akeh, kudu duwe senjata. Aku ora. Tak tekati, ya Allah. Pilih menika jalan kula dakwah, aku dionek-onekke wong ora apa-apa. Ora apa-apa. Malam kedua mangkat meneh. Sampai kula niku ditodong pistol itu malam kelima, malam Jumat. Rencang kula almarhum niki sing dadi jamaah kula niki. Niku nyengki wing gulu kula ngoten iki. Kula ditodong pistol. Kowe macam-macam tak pateni. Kula matur, aku wenono kesempatan 5 menit tak ngomong. Lah aku salah patenono, lah aku bener tulung mau ewangi. Ngewangi ini minimal anak buahmu ra ganggu aku. Disitulah kemudian saya sampaikan kepada beliau almarhum, weneono ageman marang wong wudo, weneono tongkat marang wong wuto. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Artinya apa? Ini ajaran Kanjeng Sunan Derajat. Begitu kula matur, dia ngomong, pakai kesempatan. Tapi lah sampai kowe macam-macam tak pateni. Oke. Akhirnya mulai malam kelima kula mlebu lokalisasi niku enteng. Beleng rono sing ganggu. Keenam beleng rono sing ganggu. Ketujuh lonte lima melu ning buriku. Aku mlaku ditutke tak lirik. Wow. Aku langsung kemringet. Ngapa wedi diperkosa? Padahal aku sudah menunggu-nunggu. Niku kejadiannya Pak Wabu. Akhirnya napa kula salat biasa. Itu yang kemarin saya bilang, betapa kemudian Allah menghadirkan, hadir di dalam hatinya orang yang berdosa. Walaupun mereka penuh bergelimangan dengan dosa, tetapi apa? Mendengar orang ngaji saja nangis. Ya Allah, langsung kula kelingan teori ini Imam Al-Ghazali bahwa hati itu adalah Al-Hatif Ar-Robani, telepon ketuhanan. Maka anak-anakku, kalian yang merasa banyak dosa, banyak masalah, banyak punya apapun problem dalam hidupmu, kok kowe krungu pengajian atimu jek seneng, apa meneh jek gelem mangkat, aku yakin atimu jek urip le. Nek pengajian mung nguntal pentol wae, wis bodo meneh urusane. Jadi sing duwe sajaah keberanian itu lho yang enggak ada Pak Wabu. Aku wingi sampai ngomong, "Endi? Ning Ponorogo ana nggon sanggar palonten apa ora tak paranane kene aku ngono." Muga-muga ora ana ning Ponorogo nggih. Ana. Tutup jos. Eh? Apa? Ci ana. Ayo parani yo. Begitu kula ngaji Pak Kaposek, makanya gitu lho Pak Kaposek. Kadang-kadang nangane wong nakal enggak perlu pakai kekerasan kok. Cukup pakai pendekatan, pendekatan personal approach, pendekatan secara pribadi. Kula ngaji nangis brebes milih ora mung nangis gero-gero tak kandani iki kok lonte nangis ya aku ngono. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Brebes mili ya Allah nganti wedhake ilang kabeh nangis niku luntur wong wedhake wedhak FIFA nomor 4 toh. Rokaat kedua gantian Miftah sing nangis kelingan dosa ora aku gengsi lonte nangis masa aku ora aku ngono. Ila niki mau dadi wali kaya simbah ki ampuh mbah besar ki ampuh siji iso loro wani wani merubah kebiasaan masyarakat. Nomor telu iki wadahe gedhi wadah niku berkaitan karo nasab, berkaitan karo nasab. Minulah ana wong saiki umpamane le ya kok ana wong ampuh wis sing mok delok aja wong kuwi tok deloken mbah-mbah mbiyen sapa iki mesti wong ampuh iki ora mungkin ora wadahe ketata. Mila awakmu sing dalu menika khidmat kali Mbah Muhammad Besari dalam rangka haul jenengan tabarukan senajan to jenengan ra duwe kelas wali muga-muga sesuk anak putumu ana sing dadi wali. Amin Allahumma amin. Yo selawatan ragu saiki. Rasa karo kuwi? Ragu e. Ayo selawat apa? Yo betul HP napa mboten? Yo yo yo ning Ponorogo ben rame yo. Flashnya di depan yo. Yo selawatane karo Gusti Allah lampune HP duripke. Lampune kuwi pateni wae. Lah ora iso mati tukang lampune tak pateni. Ayo. Pentole tutup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, lampune urip iki. Iya, wah apik banget iki lapangan soalnya. Ayo. Ayo sing tua-tua nyekel HP durip iki ngoten iki. HP-ne cross ya ora apa-apa. Ayo. Pak, lampune pateni, panitia. Eh, panitia. Biar gelap gulita. Sebare ben-ben sadu, ben romantis. Sing lanang tangane dijogo. Gerayai sampingnya tak giajul malah tangannya golek keroto tak ajar. Ayo HP-nya semuanya diangkat. Eh lampunya mateni gak asik kah? Eh panitia ini di panitia baju. Wah panitia ini malah micek beri men ya. Ini men romantis dalam menikah oleh simbah. Muka-muka sesok ning swarga bareng simbah Muhammad Besari. Amin. Amin. Ayo, ayo, patahin lampu nih. Oi, patahin nih, oi. Ojo saksoni lampu nih, tok. Ini, wey, ini, wey. Bisa gak dimatikan lampunya? Ora persiapan, Pak Niriani, ya, ragaul ya. Kabar amung ora kene mburi padang banget. Ora ketok ya. Eh? Lah, HP muran ya kaya ngono. Aduh. Apa cross yang ngono kowe? Eh, panitia iso apa ora? Salah sito. Imsak, subuh. Sing tuwa guyu ya. Moga-moga sing tuwa mulih insyaallah nggih. Mateng meneh. Loh, kok Maryam ra dibujuk apa? Ada yang mau? Iya. Iki lho, Mbak santai. Di depan kita ini banyak kopi sianida. Komunitas pria siap nikahi janda. Iya. Omong ngawur iki rong keracunan matamu. Iki rong tua banget ya. Ora mungkin keracunan rong Mbak iki paling muntah-muntah ra kandhane. Itu bisa enggak dimatikan yang ada ke sana? Oh proses. Terus kene sik ngajine. Lampune patene dhisik, Bro. Ndak bateremu entek. Sementara ditunda. Kenapa? Karena panitianya belum siap. Dadi nyuwun sewu nomor siji niku wau. Wali syarat niku kudu iso wani wadai gede. Napa kok wali niku wani? Jelas. Inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Wali niku ora ndiroso wedi. Wali niku ora ndiroso susah. Illa awakmu pengen dadi wali gampang. Apapun keadaanmu jangan pernah takut, jangan pernah susah. Dilakoni kanthi lega lila, suwe enak kae. Pacare direbut wong ora apa-apa. Golek meneh. Ketemu bojone wong ora apa-apa, langsung kowe ngomong sayur terong dicampur pari. He bojone wong piye kabare? Iya. Yeah. Oh no, santai wae. Lampu. Ki soalnya meh jam 12 ki apik banget iki selawatane iki. Lampu tengah aja, santai matiin. Yo. Tadi nyuwun sewu. Hikmah terbesar yang kita bisa ambil. Niku tak sik kata jane ciri-ciri wali teng kitab Hilyatul Auliya niku kuatah ana 5. Ono limo. Tidak pernah punya rasa takut. Omongannya diguguh karo masyarakat. Leh, apa yang kamu takutkan dalam hidup? Jodoh, santai wae. Ekonomi, santai wae. Apa meneh? Anak, santai wae. Kata orang buat anak paling gampang masuk kamar berdua endut-endutan rampung. Rosawati. Lampu sewen setelah imsak ya pembukaan wae pembukaan atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo lampu ning kok wae randuwe toto kromo Qurane rati oh wis tak sido ora sido ora sido lampunya semuanya diangkat wis mumpung niki hal lagune lagu wong mati wae nggih semuanya diangkat ayo diangkat kabeh apik iki ayo mergo lambune wis mati pengajiane rampung nggih mudar meneh kita kang lambune iya pun kula wis kuwesel kuwabe ngadeg selawat hasbi robbi jallallah sak durunge donga ampun mulih riyin niki donga terakhir nggih ngadeg kabeh selawat hasbi robbi jallallah njaluk tulung. Moga-moga kula panjenengan sami iso nyonto, iso nuru, iso niru. Napa sing dadi ajarané Mbah Muhammad Besari? Napa sing dados ajarané Mbah Ilyas? Napa sing dados ajarané Mbah Muhammad Hasan Besari? Moga-moga kabeh awake dhewe diangkat derajaté kali Gusti Allah. Apik donyane, apik akhirate. Selamat donyane, selamat akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilaha illallah hasbi rabbi. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi nur Muhammad sallallahu la ilaha terakhir ingkang langkung khusuk hasbi rabbi ma fi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sagirin hamdan na'imin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Pengasih. Saksikanlah ya Allah kami malam hari ini, ya Allah, para muhibbin, para awliya-Mu, ya Allah, para pecinta Nabi-Mu, ya Allah. Perkenankanlah kami bersama-sama di tempat yang sangat baik ini, ya Allah, di acara yang baik, ketika kami dikumpulkan dengan saudara-saudara kami yang baik, ya Allah. Perkenankanlah kami hamba-hamba-Mu menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rob, begitu banyak karunia, rizki, kenikmatan yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Tapi senantiasa kesemuanya itu kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan perbuatan maksiat, kemungkaran, kekhilafan, dan kesalahan. Untuk itu, ya Allah, kami meyakini bila dosa kami banyak, tetapi ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, ya Allah. Ampuni kemungkaran kami, ya Allah. Ampuni kekhilafan kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa bapak ibu kami, ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami. Begitu banyak pengorbanan dan kebaikan yang orang tua kami berikan kepada kami, ya Allah. Namun kami sebagai anak belum mampu untuk membalasnya, ya Allah. Padahal ketika Sayyidina Ali ditanya bagaimana seorang anak bisa membalas kedua orang tuanya, Sayyidina Ali mengatakan, ya Allah, jika seorang anak berbaik 24 jam kepada kedua orang tuanya seumur hidupnya, tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti, jadikanlah anak yang birrul walidain, bukan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Kasihilah mereka, ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah, ya Rabb, melalui acara haul yang sangat mulia ini, ya Allah, kami berdoa untuk bangsa kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang satu, jadikanlah kami bangsa yang penuh dengan persatuan, jadilah kami bangsa yang penuh dengan toleransi, yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya, ya Allah, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang akur, menjadi bangsa yang rukun, menjadi bangsa yang damai, sehingga menjadi bangsa yang baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bisa mengambil pelajaran dari semua yang terjadi, ya Allah. Kami sangat cinta dengan para ulama-Mu, kami sangat mencintai para wali-Mu, kami sangat mencintai para nabi-Mu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah pertemuan malam hari ini, ya Allah, menimbulkan rasa cinta kami kepada para wali-wali-Mu, ya Allah, sehingga semua yang hadir malam hari ini, ya Allah, mendapatkan keberkahan dari para aulia-Mu, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini, ya Allah, dalam keadaan sakit, maka kami mintakan kepada-Mu, ya Allah, angkatlah semua penyakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah seperti sedia kala, ya Allah. Siapapun yang hadir di antara kami, ya Allah, mempunyai persoalan dan problematika hidup, ya Allah, kami mintakan kepada-Mu, ya Allah, berikanlah jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Siapapun yang punya doa, cita-cita dan permohonan yang belum terkabulkan di acara yang baik dan di malam yang baik ini, ya Allah, kabulkanlah cita-cita kami, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Kabulkanlah doa dan hajat kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir, ya Allah, mempunyai kesulitan dalam hidupnya, ya Allah, kami mintakan kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan itu bagi kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan keluarga yang berantakan, ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang menyenangkan dan membahagiakan, ya Allah. Siapapun di antara kami yang kesulitan dalam mencari jodohnya, ya Allah, kami mohonkan kepada-Mu, ya Allah, mudahkanlah mereka menemukan jodohnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan berikan kepada kami kebaikan yang istiqomah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti, ya Allah, ketika Engkau panggil kami menghadap-Mu, ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami, bi qauli la ilaha illallah, hu la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, bersama para kaum muslimin, bersama kaum mukminin, bersama kaum muttaqin. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, bersama para ulama, bersama para wali, bersama para nabi, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah, bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Uribe selamat, matine selamat. Uribe selamat, matine selamat. Ya Allah, uribe selamat, matine